Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kali pada malam hari ini kita bermajlis untuk memperkokoh akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian, pada bahasan kita kali ini kita ingin kembali membahas tentang apa yang nampaknya semakin serius ancaman bagi kaum muslimin akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan masalah Rafidhah. Para sekalian, saya tidak ingin menyampaikan rangkaian beberapa gejala, tetapi mungkin sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini. Rasul bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Rasul, ar-rajulu, seseorang itu, siapapun dia, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia kafir, apakah dia mukmin, terutama mukmin. Tapi penjelasannya adalah siapa saja. Ar-rajulu, dalam bahasa Arab kalimat ar-rajulu ini adalah jenisnya manusia. Al yang masuk di situ jenis. Jadi jenis laki-laki. Tetapi jenis laki-laki bukan kelamin. Tetapi umumnya seperti yang dimakfumi di dalam bahasa Arab, bahwa apabila disebut ar-rajul, maka di dalamnya termasuk perempuan. Tapi kalau disebut perempuan, belum tentu laki-laki termasuk. Nah, kata Rasul, ar-rajulu, seseorang itu ala di atas dini agama khalilihi, khalil. Khalil, pada yang sekalian, itu adalah berasal dari kata khillah. Tetapi mungkin saya sebutkan beberapa jenis. Ada yang disebut dengan as-sadiq, ada yang disebut dengan az-zamil, ada yang disebut dengan as-sahib, ada yang disebut dengan al-khalil. Nah, gitu. Atau mungkin juga disebut di sini ar-rafiq. Ini punya kualitas masing-masing bagi orang sekalian. Sodiq, kata kita kawan. Kawan. Bisa jadi kawan itu bukan orang soleh. Bisa jadi kawan itu umum lah. Kawan, siapa sih? Kawan, bisa partner, bisa. Ar-rafiq, rafiq lebih dekat. Karena dia adalah selalu dia berteman dengan akrab bersama kita dan begitu jinaknya bersama kita. Az-zamil, ini bahasa Indonesianya adalah teman. Zamili artinya temanku. As-sahib, orang kita menyebutnya sahabat. Sahabat itu bahasa Arab, Pak. Sahabat itu bahasa Arab. Nah, orangnya itu disebut sahib. Jangan-jangan, atau bisa jadi kalimat sahabah itu berasal dari kata suhbah. Atau memang ada kata yang disebut sahabah, suhbah. Ini semuanya adalah maknanya sama, Pak. Kemudian ada yang disebut dengan khalil. Khalil itu adalah kekasih. Seperti misalnya Rasulullah SAW itu adalah disebutnya khalilullah, kekasih Allah. Seperti halnya bapaknya, Ibrahim adalah juga khalilullah. Jadi bisa disebut Rasul kita itu adalah al-khalil ibnul khalil. Al-khalil itu adalah putra dan anak daripada al-khalil itu yang disebut kekasih. Kekasih, putra, kekasih. Siapa kekasih yang pertama adalah Ibrahim. Kekasih yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, dua-duanya, bapak dan anak itu, atau bapak dan cucu itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis, khalil. Nah, ini kata khalil. Berarti kan kekasih. Jadi, kalau ingat atau ingin tahu seseorang, kata Rasul, kamu lihat siapa sahabat dekatnya, siapa yang menjadi kekasihnya. Kata Rasul, fal yanzur, lihatlah olehmu ahadukum, seorang dari kalian, man siapa yukhalil, dia berteman dengan siapa, dia bersahabat dengan siapa. Nah begitu. Paling sekali saya tidak akan bicara dari sisi akhlak di sini, tetapi saya ingin mengkaitkan bahwa orang Indonesia, terutama Rafidah Syiah, itu selalu mengkaitkan dengan Khomeini, betul? Nah, gitu. Khomeini, Al Imam Khomeini. Bahkan kalau pernah sekali di masyarakat ada orang yang takjub dengan Khomeini, apalagi menyeru kepada Khomeini atau menganggap Khomeini itu adalah orang yang idealis, orang yang patut ditiru, orang yang harus jadikan imam, atau bahkan mungkin bisa jadi waliyul faqih dan lain-lain, maka orang sekalian berarti orang ini khalilnya Khomeini, betul tidak? Kan gitu. Karena tidak mungkin dia mempunyai kekasih, mempunyai khalil, mempunyai orang yang dia cintai, yang dia sangat mendalam kesannya dan sebagainya, kecuali orang itu adalah seperti yang dia sahabati, yang dia kagumi, yang dia sahabati itu. Ini yang saya maksud kalian sekalian. Jadi cermatlah kita mengamati keadaan masyarakat sekarang, bahwa kalau ada orang yang takjub, suka, senang mengidolakan, meniru, mencontoh, menjadikan dia sebagai pemimpin, Pak, itu berarti dia minimal sudah tergait, sudah terjangkit virus Rafidah. Ini adalah yang kita harus amati. Nah, parnya sekalian, padahal Khomeini itu adalah orang yang meyakini, bahkan menjadi da'i, bahkan menjadi pelopor dan pionir terhadap tegaknya Syiah Imamiyah, atau Syiah Ja'fariyah, atau Syiah Isna Asyariyah, atau dengan kata lain disebut Rafidah. Karena sekalian sekarang mulai menampakkan giginya. Misalnya kemarin ada buku namanya adalah Syiah Menurut Syiah. Syiah Menurut Syiah. Yang menerbitkannya adalah Ahlul Bait Indonesia atau Ijabi ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah, berarti orang sekalian cermatlah kita bahwa sebenarnya Ijabi adalah Syiah, karena dia mendefinisikan sendiri siapa Syiah menurut Syiah, betul? Paling sekali di sini kita harus tahu bahwa Syiah sekarang sudah menampakkan, dulu masih takiyah. Pan bukan Syiah, pan bukan Syiah. Sekarang sudah menampakkan, ini loh Syiah. Cuman Syiahnya jangan menurut kalian, menurut Syiah, katanya gitu. Saya tidak akan bahas buku itu paling sekalian, itu mungkin perlu saya hadirkan bukunya, paling sekalian sudah harus dapat, lalu kemudian kita gali, betul tidak? Tapi kalau kita lihat dari sisi korinah namanya dalam bahasa Arab, Pak, berarti Syiah sudah mulai menampakkan dan menunjukkan giginya di Indonesia. Dan Syiah yang mereka itu adalah usung, adalah Syiahnya yang diusung oleh Al-Khomeini. Syiah yang diusung oleh Al-Khomeini. Al-Khomeini ini sebenarnya orang yang terhitung baru, Pak. Lahirnya 24 September 1902. Matinya tahun 1989. Berarti berapa umurnya, Pak? 87 tahun. Tapi para sekalian, berarti orang ini hidup di abad 20. Karena awalnya 1902, berarti awal abad 20, kemudian menjelang akhir abad 20 matinya. Pernah menjadi pemimpin Iran adalah selama tahun 1979 sampai dengan 1989, berarti berapa puluh tahun? 10 tahun memimpin Iran dengan menggunakan apa yang disebut dengan saurah, yaitu revolusi. Nah, pernah sekalian, orang yang kemudian disebut Ruhullah bin Mustafa bin Ahmad al-Musawi al-Khumaini ini, para sekalian, adalah orang yang Syiah tulen, pengikut, pengusung, pelopor, pionir Syiah 12 imam. Bahkan dialah yang mengusung apa yang disebut dengan namanya dalam bahasa Arab wilayat al-faqih. Berarti dia adalah waliyu al-faqih. Maksudnya apa? Orang yang sekalian, katanya imam ini yang ke-11 kan sudah mati. Betul? Imam yang ke-11 sudah mati. Imam yang ke-12 belum muncul. Masih sembunyi di dalam gua, Sirdam namanya. Ada kata Imam Mahdi itu, tetapi masih sembunyi gitu. Nanti kita tunggu gitu. Nah, para yang sekalian, sekarang yang memimpin umat ini siapa kalau memang imamnya enggak ada, betul? 11 enggak ada, yang 12 ada tapi sama dengan tidak adanya. Katanya kalau gitu harus ada wali al-faqih. Harus ada pemimpin yang menjadi wakil dari pemimpin yang gaib tadi itu. Nah, dialah yang kemudian mengklaim diri sebagai pemegang wilayatu al-faqih. Jadi, para yang sekalian, camkan dengan benar bahwa Al-Khumaini adalah Syiah imamiyah, Syiah 12 imam. Bahkan dia adalah menjadi penyeru pada umat bahwa dia adalah wakil dari imam yang ke-12 ini. Dan sekarang setelah Khumaini mati, mana wilayatul faqihnya? Karena ternyata Iran itu juga menggunakan pemilu. Ini demokrasi juga, Pak, betul tidak? Harusnya kan menggunakan tadi imam ke imam, wilayatul faqih ke wilayatul faqih lagi. Jadi intinya adalah bahwa mestinya kalau mau menggunakan sistem ini turun temurun. Itu nurun dari Khumaini turun ke siapa lagi? Imam dengan wasiat atau anaknya atau siapa? Kalau keimaman 12-nya kan turun temurun dari anak ke bapak, bapak ke anak, ke cucu dan seterusnya. Sekarang Khumaini yang mengaku sebagai wakil ini tidak nurunkan ke wakilnya. Tetapi presiden yang sekarang adalah tentu bukan menjadi pemegang wasiat itu. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah satu sisi daripada Al-Khumaini, tapi yang sekarang harus kita pahami, orang Indonesia yang cenderung kepada Iran, cenderung kepada Khumaini, itu adalah sudah bagian dari kecenderungan, mungkin secara bodoh, secara tidak tahu, bahwa dia adalah cenderung kepada Syiah. Apalagi kalau sudah masuk, ya seperti tadi katakan hijabi, itu berarti sudah Syiah beneran. Gitu. Nah, para yang sekalian, saya ingin soroti bahwa kalau saja Indonesia ataupun masyarakat Indonesia atau sebagian orang Indonesia yang mengelulukan Khomeini, yang meneruskan pemikiran Khomeini, yang melanjutkan idealisme dan ideologi Khomeini, maka sebetulnya tidak mustahil bahwa dia akan menjadi tangan panjang daripada Al-Khomeini terhadap beberapa hal. Khomeini ini, Pak, adalah orang pada masa hidupnya hampir setiap sholat subuh, setelah sholat subuh berdoa. Doanya itu disebut doa sonamai Quraisy. Nah, ini akan kita coba mengerti tentang masalah doa dua berhala Quraisy. Jadi ada namanya doa dua berhala Quraisy. Nah, pernah sekalian, ini adalah berasal dari kitab namanya Al-Misbah. Ini kitabnya di PDF-kan. Coba kita baca. Mari kita amati bersama. Khumaini berdoa dengan doa ini. Dari apakah ada sejarahnya dari Rasul? Pasti tidak ada doa ini. Pasti tidak ada. Jadi, para sekalian, kita catat dulu di sini nomor satu adalah bahwa doa sonamai Quraisy itu adalah termasuk doa yang baru. Berarti disebutnya bid'ah. Satu adalah bid'ah. Tidak ada dari Rasulnya kok. Tidak dari para ulama, tidak ada. Nah, ini adalah khusus dari kalangan Syiah yang berdoa dengan doa ini. Mari kita cermati, Pak, apa kata-kata dari doa ini. Saya besarkan, terbaca. Katanya, Allahumma, ya Allah. Cuman Allahnya orang Syiah itu kan beda, Pak, dengan Allahnya Ahlus Sunnah. Kalau Allahnya mereka itu, yang khalifah setelah nabinya bukan Abu Bakar, tapi Ali. Karena mereka mengkafiri khalifah setelah Rasulullah SAW bernama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Katanya begini, Allahumma salli ala Muhammadin, salawat sampaikan kepada Muhammad, wa ala ali Muhammadin. Sampai di sini biasalah Pak, kita juga mengatakan itu, betul tidak? Dalam tasawuf, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Tapi mari kita amati di sini Pak. Katanya wal'an. Wal'an itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah kutuk. Allah dan kutuklah. Langsung Pak setelah salawat atas Rasul, bahasa yang dipakai adalah dan kutuklah oleh siapa? Sonamai Quraisy. Sonamai itu berasal dari kata namanya sonam. Sonam itu berhala. Sonamai berarti dua berhala. Quraisy dari kalangan orang Quraisy. Wajib taihima. Jibtaih itu adalah tukang sihirnya. Tohut. Tohut itu adalah tuhan tandingan. Kemudian apa? Di sini sebutnya waifkihima. Dan yang diada-ada. Sesuatu yang tidak ada. Wa ibnatai himah. Bayangkan Pak, bukan saja Abu Bakarnya, Umarnya, tapi dua anak perempuannya, putrinya. Abu Bakar siapa? Aisyah. Kutuk juga ya Allah, katanya gitu. Umar bin Khattab putrinya siapa? Hafsah. Kutuk juga ya Allah, berarti empat orang. Kutuklah. Siapa itu yang dimaksud? Katanya di sini adalah alladzaini khalafa amraka. Satu Pak, dituduhnya Abu Bakar dan Umar adalah khalafa. Khalafa yukhalifu mukhalafatan, artinya menyelisihi amroka, ajaranmu. Jadi mereka mengklaim, mereka memvonis bahwa Abu Bakar dan Umar telah menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzaini, yang keduanya itu khalafa amroka, telah menyelisihi ajaran. Wa ankara mana di sini? Wa ankara, dan mengingkari. Bapak boleh catat, tadi adalah satu, menyelisih, dua, mengingkari. Wa ankara di sini adalah wajahada in'amaka wa asaya rasulaka. Jahada artinya membangkang, menolak. Asaya bermaksiat. Rasulaka, rasulmu, yang dimaksud oleh kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qallaba dinak. Qallaba artinya adalah yang tadinya kepala jadi kaki, yang tadinya kaki jadi kepala. Itu namanya qallaba. Maklum artinya ditukar.